Alhamdulillah Bapak sekalian, kita berkejar dengan waktu. Saya tahu tadi Pak Kron saya sudah menghabiskan waktu begitu banyak ya. Pak Afriel sudah pot-potan di depan karena jangan sampai kepotong maghrib katanya. Jadi saya nggak lama-lama Bapak Ibu. Pak Kron saya sudah meringankan tugas saya. Thank you Pak Kron. Ibu Melina ini adalah abad saya. Jadi Ibu Melina ini nenek buyut saya, Bapak Ibu. Nenek buyut saya yang luar biasa. Ya, perkenalkan nama saya Heri Purnomo. Saya join di Green Network itu tepatnya di November 2015. Diajak seorang kawan saya yang luar biasa, Bro Rob Hermawan. Thank you sudah ada saya. Saya diundang. Ya, diundang makan siang yang luar biasa makan siangnya. Dan saya dipresentasi bis dahsyat Bapak Ibu. Ya, latar belakang saya seorang pengusaha di bidang properti dan makanan. Juga saya seorang investor di properti dan paper aset. Nah, saya melihat peluang luar biasa. Saya gak akan banyak testimoni hari ini karena saya agak bawa materi. Materi juga nanti saya persingkat saja. Tapi sedikit saya akan memberikan saksian kenapa saya tertarik di bisnis ini. Ya, pertama kali presentasi, begitu lihat bulat-bulat, istri saya sudah singgol-singgol saya, gitu ya. Yuk kita pulang, katanya. Ini MLM, katanya begitu. Yuk kita pulang. Nah, saya lihat ini, yang pertama saya lihat itu adalah PT AJ Sentral Asia Raya teriak tergabung di Salim. Itu yang membuat saya pertama, oh ini program apa ya? Salim keluarkan program apa? Kalau saya dengar Salim, zaman saya masih muda dulu Bapak Ibu, saya juga masih muda. Masih ya? Thank you. Zaman saya muda dulu, Salim ini adalah grup konglomerasi terbesar Indonesia. Ya, zamannya Pak Sudono Salim yang terkenal dengan nama Om Lim, pemilik dari BCA, tapi sekarang BCA sudah enggak. Nah, saya melihat ini, wah ini pasti sebuah program yang gak main-main gitu ya. Saya lihat pertama kali saya percaya pada company. Saya gak mau ikut perusahaan yang abal-abal, saya gak mau ikut perusahaan yang gak jelas. Kemudian begitu lihat masuk ke sistem, waktu itu upline saya Pak Hengki Tanim yang mempresentasikan. Ya, begitu masuk ke sistem saya lihat, wah ini sistemnya luar biasa. Memang saya tidak punya background MLM atau background insurance. Yang saya cari dengan suku gitu ya. Saya lihat sistem ini luar biasa, karena apa? Karena omset dihitung unlimited. Itu buat saya, wow. Suatu saat pasti akan jadi passive income. Tinggal waktunya saja menunggu. Entah itu cepat atau lambat. Ibarat kita lari maraton ya. Lari maraton yang tidak keluar dari lintasan akan sampai ke finish. Berikan tepuk tangan dulu. Kalau kita lihat di sini ada crownnya ada berapa Bapak Ibu? 11 ya. Tanda tanyanya ada berapa nih? Saya yakin yang isi tanda tanya ini adalah Bapak Ibu yang di sini sekalian. Ya, luar biasa. Saya yakin di tempat ini adalah para naga tadi dibilang. Ya, Pak Arya Syaki bilang para naga, bukan para ulet bulu bukan. Ya, di sini semuanya para naga. Makanya saya yakin ini yang tanda tanya ini Bapak Ibu sekalian. Ya, amin. Nah, suatu saat Bapak Ibu yang tadi Ibu Mei bilang, kita harus persisten, kita harus konsisten menjalankan ini dengan sungguh-sungguh, suatu saat pasti akan sampai ke crown. Ya, tinggal kita sabar atau enggak. Saya orang yang sangat sabar, Bapak. Ya, saya akan sabar menunggu sampai saya pasti jadi crown. Saya berharap Bapak Ibu juga sabar menunggu. Waktunya bukan waktu kita, waktunya adalah waktu yang Tuhan punya. Nah, kemudian yang ketiga, saya melihat ya, kenapa saya mau di bisnis ini. Karena yang tadi pertama, karena company-nya. Kedua, juga karena sistemnya luar biasa. Ketiga, saya melihat yang mengajak saya, gitu ya. Saya percaya kepada orang yang mengajak saya. Saya percaya kepada upline saya, gitu. Nah, kebetulan Pak Robi ini juga seorang pengusaha, istri saya sudah kenal lama di satu asosiasi, gitu ya. Jadi kita sudah kenal ya, kita kenal dan kita percaya bahwa bisnis itu bisnis yang luar biasa. Bapak Ibu, saya akan langsung aja masuk ke materi. Saya crown yang paling bungsu sebelum saya nutup. Saya crown ke-11 Bapak Ibu. Jadi saya join November 2015. Kemudian 5 bulan kemudian saya jadi Gold Agency. Kemudian 7 bulan saya Platinum. Kemudian 1 tahun saya mencapai posisi Titanium. Dan tepatnya di September 2017 saya mencapai posisi Peran Agency. Ya. Itu aja persen saya. Nanti lain waktu, kalau waktunya banyak saya akan cerita lebih banyak. Tapi saya ada tugas khusus untuk memberikan materi tentang membangun aset produktif, ya, membangun aset produktif. Bapak Ibu, di dalam dunia perencanaan keuangan, aset biasanya dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah aset produktif, yang kedua adalah aset tidak produktif atau aset yang sifatnya konsumtif. Saya tidak akan membahas tentang aset yang konsumtif ya, atau aset yang non produktif, tapi saya akan lebih banyak membahas aset yang produktif. Karena aset yang tidak produktif ini Bapak Ibu udah pinter semua. Ya. Pinter kalau ada gadget baru gitu. Belum di launching, maksudnya belum di launching secara umum, Bapak Ibu sudah brain launching. Nah, saya akan membahas tentang yang ini nanti ya, lebih banyak ke aset produktif. Apa bedanya aset produktif dengan aset yang tidak produktif? Aset produktif itu yang pertama, ciri-cirinya mampu menghasilkan. Menghasilkan apa? Menghasilkan aset lagi. Kemudian ciri yang kedua, nilainya relatif meningkat di masa yang akan datang. Itu sifat dasar dari aset yang produktif. Nah, untuk aset yang tidak produktif atau aset konsumtif, sifat yang pertama tentu kebalikannya, tidak menghasilkan, bahkan biasanya menjadi beban kita, gitu ya. Contoh, kalau kita punya mobil, mobilnya oke lah, kita belum punya mobil kita pakai ya operasional. Tapi kalau mobilnya terlalu banyak, tentu Bapak Ibu harus bayar SNK, kemudian bayar biaya perawatan. Ya, itu menjadi beban. Nah, selanjutnya, mengapa kita harus membangun aset produktif? Jawabannya adalah karena aset produktif dapat menghasilkan passive income yang akan membuat kemakmuran di masa yang akan datang. Betul? Ya. Banyak aset produktif itu akan menghasilkan passive income, di mana passive income ini akan membuat kita makmur dan sejahtera di masa yang akan datang. Jangan sampai gini. Tadi Bapak Ibu pangkatnya di sini mungkin sudah ada platinum, ada gold juga ya, tapi banyak kan masih bronze. Nanti suatu saat Bapak Ibu jadi bronze, income sudah 30 juta. Ya. Income-nya 30 juta. Pengeluarannya 35 juta. Jangan sampai seperti itu. Ya, karena orang dinilai kaya atau miskin itu bukan dari jumlah pendapatannya. Setuju? Bapak Ibu punya pendapatan 10 juta, dihabiskan 10 juta itu masih masuk kategori yang miskin. Bapak Ibu punya income 100 juta, sebulan pengeluaran Bapak Ibu 110 juta, itu kategorinya adalah miskin juga. Ya. Jadi yang membedakan itu adalah seberapa yang Bapak Ibu bisa sisihkan untuk aset produktif. Ya, kalau Bapak Ibu disebut kaya dan akan mencapai kemakmuran di masa yang akan datang, Bapak Ibu harus memperbesar yang namanya aset produktif. Jadi nanti Goal Agency gak ada utang-utang lagi ya. Karena saya pernah dengar nih, Goal Agency tempat ini ada yang pernah utang. Saya gak sebut nama dan saya memang gak tahu namanya, karena saya pernah dengar begitu. Ya, jadi nanti kita akan membangun aset produktif untuk masa depan kita lebih sejahtera untuk kemakmuran kita. Nah, ini mengapa kita harus membangun sistem produktif? Tujuannya salah satunya adalah untuk persiapan dana pensiun. Yang kedua, untuk apa? Persiapan dana sekolah. Sekolah anak itu biayanya mahal atau mahal? Pak Yosef belum tahu ya mahal apa mahal ya? Belum ya? Saya berdoa sebentar lagi di karunia momong. Jadi tahu betapa mahalnya sekolah. Bapak Ibu yang ketawa berarti sudah sekolah yang lain. Kemudian persiapan dana di saat urgent yang tidak dapat ditunda. Misalnya ada kerabat, saudara yang perlu bantuan, misalnya orang tua atau mertua yang sakit dan sebagainya, ya itu perlu dana. Yang keempat adalah persiapan kita sendiri untuk hidup makmur dan sejahtera di masa yang akan datang. Jadi aset produktif ini penting apa penting? Penting sekali. Siap membangun? Ya, nanti Bapak Ibu sisihkan ya. Kalau Bapak Ibu punya income dari direct work, Bapak Ibu sisihkan dulu untuk aset produktif, baru kemudian sisanya untuk konsumsi. Jangan dibalik. Maaf ini saya grogi kayaknya ya. Banyak banget. Ketawa Ibu Kodi. Ya berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Kodi yang luar biasa. Nah, pada kenyataannya Bapak Ibu, banyak yang belum siap untuk pensiun pada usia pensiun. Nah, di Tria Network kita bagus sekali, nanti kita lihat ya. Ada produk-produk yang luar biasa. Nanti bocorannya ya, bocorannya Pak Suhendri juga akan memberikan sebuah kejutan untuk kita malam hari ini. Ada produk yang luar biasa di luar unit link kita, Karting Promise. Nanti tunggu saja, Pak Suhendri akan bicara. Nanti ada ngobrol sama saya, Pak. Nanti ada bocoran luar biasa. Jadi Bapak Ibu jangan tinggalkan tempat ini ya, sebelum Pak Suhendri datang. Nah, jenis aset produktif yang Bapak Ibu harus mulai kumpulkan. Yang pertama adalah properti. Properti itu macam-macam, ya, investasi ruko, rumah, tanah, hotel, villa, gitu ya. Dan Bapak Ibu sewakan ini, bukan untuk dipakai sendiri. Kalau yang dipakai sendiri itu sifatnya adalah lebih ke konsumtif. Yang dari Bali, ya, saya masih ingat Pak Adi Antara itu punya villa. Ya, berikan tepuk tangan Pak Adi Antara ya, betul. Lebih sukses lagi Pak. Itu jalannya sudah benar, Bapak ada investasi di properti. Ini salah satu investasi yang saya suka juga. Saya suka properti. Kalau ada properti murah, boleh info-info. Ya. Siapa tahu pas saya punya uangnya, ya. Kan pas-pasan juga. Kalau pas nggak punya uang juga nggak bisa beli, Bapak Ibu. Ya, doakan juga saya pas punya uang. Yang kedua, investasi di paper asset. Ini saya juga suka paper asset, ya. Peran aset ini luar biasa, salah satunya adalah saham, kemudian obligasi, reksadana, juga di unit. Nah, unit dari produk investasi kita yaitu Karling Promix adalah salah satu yang saya anjurkan untuk dibeli di luar nanti yang Pak Suhendri akan launching ya. Karena imbal hasil atau return-nya itu luar biasa. Ya, Bapak Ibu kalau return-nya sesuai dengan return yang tingkatnya tinggi. Memang return di masa depan ini tidak ada yang pasti. Tapi percayalah bahwa return di investasi unit link yang namanya Karling Promix itu di masa depan biasanya akan meningkat. Kan Bapak Ibu diajarkan ya, bagaimana memiliki 3 miliar dalam waktu 25 tahun. Hanya dengan uang kecil, Bapak Ibu punya potensi, bukan berarti pasti ya, punya potensi untuk dapat 3 miliar dalam waktu 25 tahun, asumsinya masuk usia 30 tahun. Dan asumsinya pertumbuhannya tinggi, 20%. Begitu. Nah, paper asset ini luar biasa. Bapak Ibu bisa investasi selain itu, bisa ke saham juga ya. Saham itu sebuah instrumen yang menurut saya dalam jangka panjang aman. Saya nggak ngomong jangka pendek ya. nggak ngomong setahun dua tahun, tapi masih ngomong horizon bisa 10 tahun, 15 tahun itu termasuk aman. Kalau Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu beli sahamnya Apple 10 tahun yang lalu, itu harganya hanya $11 Bapak Ibu. Dan saat ini 10 tahun kemudian harganya sudah $225. Naik berapa? Kira-kira 20 kali lipat. Kalau Bapak Ibu mau makmur, mau sejahtera, salah satunya investasi di paper asset. Ya, kita punya paper asset dahsyat namanya Carling Brothers. Kemudian yang ketiga adalah bisnis yang autopilot. Kalau Bapak Ibu punya uang, sisihkan untuk franchise. Franchise misalnya Indomaret, Alfamart, dan lain sebagainya. Kebetulan saya belum punya. Nanti istri saya udah bisik-bisik ke saya, ya paling nggak punya gitu ya. Untuk yang bisnis autopilot ini. Investasi di bisnis franchise yang sudah mapan misalnya seperti Indomaret, Alfamart, dan lain-lain ya. Atau apotek K24 dan lain sebagainya. Kemudian juga Bapak Ibu bisa investasi membangun bisnis sendiri sampai menjadi autopilot. Ini tentu lebih rumit ya, perlu keahlian khusus. Yang berikutnya, Bapak Ibu ada yang namanya hak kekayaan intelektual, dapatnya adalah royalti. Kalau kebetulan kita punya bakat nulis, jadi penulis buku, dapat royalti. Kemudian yang bakat nyanyi, ada yang bakat nyanyi? Tolong angkat tangannya yang bisa mencipta lagu. Siapa? Bapak ya? Wah, nanti boleh dicatat Pak, nanti untuk penutupan boleh nyanyi di tempat ini ya, saya temani Pak. Bapak suara 1, ada suara 2, suara 3, saya suara 3,5. Nanti Pak siapa? Pak Rahman. Pak Rahman ya? Ya, Pak Rahman Pak, tolong dicatat. Terima kasih Pak Rahman, nanti sumbangin lagu ya. Nah, siapa tahu dari di sini Bapak bisa diorbitkan, punya royalti. Nah, luar biasa. Nah, selain royalti dari pencipta lagu, Bapak Ibu juga kalau pemilik hak cipta, misalnya menciptakan sesuatu, kemudian dipatenkan, kemudian hak cipta itu dipakai di banyak perusahaan, Bapak Ibu juga akan menerima yang namanya royalti. Yang terakhir ini dahsyat juga Bapak Ibu, adalah membangun bisnis network marketing. Kita ini bisnis network marketing bukan? MLM bukan? Bukan. Pintar jawabnya ya. Kita ini unik Bapak Ibu. Kita ini perusahaannya adalah perusahaan keuangan terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kemudian tergabung di AJI, tapi sistemnya adalah revolusioner. Sistemnya memakai sistem dan network marketing. Berkat yang di sana itu ada Pak 001, Pak Wansen ya. Beserta Ibu, terima kasih sudah menciptakan sistem yang luar biasa. Modalnya murah, Bapak Ibu hanya bayar 50.000. Mana ada bisnis yang bayar berapa? Jangan kenceng-kenceng. Modalnya berapa? Jangan kenceng-kenceng, saya malu. Berapa modalnya? 50.000. Modal 50.000, Bapak Ibu bisa punya income jutaan, puluhan juta, ratusan juta, dahsyat. Luar biasa. Di mana lagi? Kalau saya bangun bisnis ya, Bapak Ibu bikin kafe. Ya, di daerah Kelapa Gading mungkin gak cukup 1 miliar. Yang dalam waktu 3 tahun ke depan belum tentu masih bertahan. Betul? Saya melihat buka tutup itu Ibu Fioni ada di Kelapa Gading, betul gak? Ya, buka tutup. Banyak kafe yang buka tutup. Buka hanya untuk mau yang begitu. Nah, ini kan sudah terkunci Bapak Ibu. Sistemnya udah berapa tahun? 4 tahun lebih. Jadi nanti meyakinkan para mitranya bahwa ini sistem yang sudah teruji. Sangat-sangat luar biasa. Hanya dari 50.000. Bapak Ibu punya income jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Terima kasih, saya Heri Purnomo, Proyek Institut ke-11. Terima kasih. Apa kabar? Luar biasa. Pasti kau. Terima kasih. Baik, berikan aplaus sekali lagi untuk Bapak Heri Purnomo. Terima kasih. Oke. Oke. Pak Andre, ya, makin sore, saya rasa harus semakin panas ya sama motivasi dan inspirasi dari para crowd kita. Benar nggak Bapak Ibu? Boleh silakan duduk. Terima kasih ya. Oke. apa nih yang mau kita lakukan? Yang dilakukan saat ini Pak, kita mau mengundang satu crowd lagi. Wow. Yang siapa? Siapa kita undang? Kunci lagi handphone. Oh, oke. Okay. Benar Pak. Jadi crowd yang satu ini punya statusnya begini Pak.